Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Saya ini kuliah di, kalau takut datang langsung diusir bapaknya, ajaklah tokoh masyarakat nenek mama, ajak Dr. Mustafa Umar, takkan diusirnya. Habis itu bak, kalau udah begitu kata dia balik aja. Lah, tapi sayangnya itu hanya dalam impian semata. Jangan datang ke masjid sendirian, bawa Google kiblat langsung pancang. Ah, ini semua masuk neraka semua. Aku yang betul. Berkelahi orang di masjid nanti. Syukran ya Rabbi, syukran. Saat ini dakwah umat Islam terutama di pedalaman terkendala dana. Lagunya dana, ya dana, ya dana, ya dana. Sedangkan dana abadi umat ada berupa tabungan haji. Kenapa tidak digunakan untuk dakwah tersebut? Kenapa tidak digunakan untuk dakwah? Karena tidak ada payung hukumnya. Yang buat payung hukumnya siapa? DPR. DPR yang paling banyak sekarang siapa? Tahu sendiri partai siapa? Yang milihnya siapa? Umat Islam. Umat Islam yang model mana? Yang milih orang pemabuk, pecandu narkoba bisa naik? Yang sudah korban 5 tadi. Itulah kaji kita malam ini. Brainwash. Maka umat Islam terus ngaji, tebarkan kebenaran, pilih orang baik supaya dia bisa memperjuangkan kebaikan. Jangan lagi katakan kau politik haram, DPR haram, partai haram, politik haram. Politik haram, politik haram, politik haram. Akhirnya umat Islam meninggalkan politik. Siapa yang naik? Ahok. Bagaimana peranan zakat terhadap perkembangan dakwah, Pak Ustaz? Zakat bisa dipakai untuk dakwah. Begitu kata Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam kitab Tafsir Al-Kabir. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amirin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah. Dana zakat bisa untuk mengirim dai, dana zakat bisa untuk bangun masjid fi sabilillah. Bayarlah zakat. Apa hukumnya saya minjam uang di bank untuk modal? Haram, haram, haram, haram. Kenapa? Uang dengan uang riba. Pinjam uang, dapat uang, bayar uang tambah. Riba, haram. Sekarang biaya hidup kami sekeluarga dari hasil usaha itu. Saya sangka mau minjam, rupanya udah. Kalau ada duit, tutup secepatnya. Kalau belum ada, angsur-angsur. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang sesuai dengan kemampuannya. Izin Ustaz, mohon penjelasan ayat Quran surat Al-Baqarah 285, 286 dari penjelasan hadis Nabi dan para ulama hadis. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. 282 ya ayyuhallazina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubuh. 285 ujung surat Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Gimana ceritanya itu? Wa in tubdu ma fi anfusikum, segala yang terlintas di dalam hatimu, au tukhfuha, kau cakapkan atau kau simpan, yuhasibukum billah, semua akan dihitung oleh Allah. Mendengar itu kata sahabat, tak sanggup kami hidup. Kalaulah semua yang terlintas di otak, terbersit di hati, terlintas di pikiran, semua akan dihitung malaikat, kami tak sanggup hidup. Mana sanggup kita hidup? Tegak di samping sungai, di pasar Said, nampak orang baju besar badan kekecilan, nampak orang kecil badan kebesaran, tentu macam-macam pikiran. Dicatat malaikat itu semua, mana sanggup kami hidup? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani kamu sesuai kemampuan kamu. Maka begitu nampak langsung paling. An-nazratu an-nazratu ya Ali. Satu pandangan ke pandangan berikutnya hai Ali. La tatbi'in nazratan nazrata. Jangan kau ikuti pandangan satu ke pandangan berikutnya. Yang satu untukmu, yang kedua bukan untukmu. Maka kalau kau pandang langsung paling. Itu makna hadis itu. Kita kau pandang palingkan. Bukan kita pandang kau jangan berkedip. Bukan itu maksudnya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardhi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu 'ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasul bima unzila ilayhi min rabbi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Kita tak boleh membedakan nabi-nabi. Katanya Nabi Muhammad lebih hebat. Bukan kita yang bedakan, Allah yang membedakan. Ini ada nabi-nabi. Di atas nabi itu ada rasul-rasul. Di atas rasul itu ada ulul azmi. Di atas ulul azmi itu ada sayyidul anbiya wal mursalin. Itu bukan kita, Allah yang membuatnya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Kalau kami silap, kami lupa, jangan catat, jangan hitung. Wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladziina min qablina. Sebagaimana umat-umat sebelum kami, Yahudi Nasrani, berat, jangan timpakan kepada kami. Rabbana wala tuhamilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Tiga ayat ini dianjurkan dibaca pagi sekali, habis subuh, sore sekali, habis asar, atau habis maghrib, atau pas mau tidur malam. Termasuk juga bagian dari ayat ruqyah. Jika janda dan duda, apa itu sebagai sampul? Jika janda dan duda menikah, yang janda bawa anak perempuan, ini janda bawa anak perempuan, ini duda bawa anak laki-laki. Anak si duda sama anak si janda ini mau nikah pula. Apa hubungan kedua anak itu Pak Ustaz? Jadi mahram atau gimana? Tidak, dia tak mahram. Maka anak kita yang laki-laki, jangan sampai dia melihat rambut si anak si perempuan, dia tak mahram. Anak si duda ini dengan emak tirinya mahram, karena itu istri bapaknya. Si bapak ini dengan anak si janda ini mahram. Kalau dia sempat, maaf, cakap dukhul, sempat berhubungan dengan emak, sampai mati dia tak bisa nikahi anak ini. Kecuali setelah akad nikah mati maknya ini, itu bisa dia nikah dengan anaknya. Tapi kalau sempat dia berhubungan sampai mati anak gadis itu cantik, tak bisa dia nikahi. Kenapa? Dakhaltum bihinna, karena kamu sudah berhubungan kelamin. Adapun anak dia dengan anak, maka tak mahram. Anda janda dan duda tadi bercerai, apakah anak bawaan mereka boleh nikah? Boleh. Anak si duda, anak si janda mau menikah, boleh. Cuman waktu nanti pesta nikahnya, tak bisa lah mereka datang, karena orang tua mereka sudah pisah. Jazakumullah Ustaz, wa iyyakum. Kalau disebut jazakumullah, jawabnya wa iyyakum. Wa iyyakum itu apa? Sampean juga, kodok, sami-sami. Saya sering dengar bab akikah, tentang yang tergadai. Sebenarnya apa yang tergadai dan kenapa bisa tergadai? Hai Abdul Somad, kalau duit, kalau kebun mau tergadai, tebuslah. Itu makna tergadai itu motivasi supaya cepat-cepat tebus anak itu tergadai. Bukan anak itu tak boleh haji, tak boleh puasa, tak boleh kurban. Bukan itu maknanya. Oh, ibu kenapa tak berkurban? Saya masih tergadai lagi Pak Ustaz. Belum ditebus bapak saya, maka saya tak berkurban sampai mati. Kalau anak kita itu tergadai, cepat-cepatlah tebus. Berapa menebusnya? Tiga cara menebusnya. Tulbahu anhu yawma sabi'i, potongkan kambing hari ketujuh. Yolaku cukurkan rambutnya. Wajusamma kasih nama yang elok-elok, yang rancak-rancak, yang baik-baik, sing apik-apik, kasih nama yang bagus-bagus. Itu maknanya. Bukan berarti dia tak boleh haji, tak boleh sebelum akikah. Apa hukum memakai rambut palsu, wig, sambung rambut bagi pria dan wanita? La'anallahul mutawasilah. Allah wasilat. Allah melaknat perempuan yang menyambung rambut. Dulu, sekarang sudah banyak yang pakai jilbab, alhamdulillah. Sudah banyak yang pakai hijab. Dulu, orang pakai rambut tipis, bisa pula macam nyonya menir besar. Rupanya rambut itu disambung panjang, haram, tak boleh. Ustaz Somad, seandainya gugur ini, sedang tak gugur aja sudah memang pendek. Apa rambut panjang-panjang? Kenapa Ustaz potong pendek? Kalau panjang itu repot, ribut, besisirnya lagi. Pendek, ha, dah selesai. Sisir lagi, setelah disisir dikusutkan pula lagi sikit. Repot. Saya sering dengar ciri-ciri Dajjal. Ada yang mengatakan dia amat besar seperti raksasa, tapi ada yang mengatakan dia lebih pendek dari manusia. Zaman sekarang mana yang betul Pak Ustaz? Hadisnya sahih, bentuknya macamnya mirip Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa itu macam mana? Macam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam kita. Bukan tingginya, itu bukan Dajjal, itu nenek gergasi. Dajjal itu macam Nabi Isa alaihissalam. Aku lihat rambutnya basah, kata Nabi, menetes air, mirip Nabi Isa. Disangka orang Nabi Isa, padahal dia Nabi Isa KW. KW itu bahasa Arabnya dajjal. Maka disebut Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ada al-masih asli, masih yang palsu dajjal. HP palsu, HP KW, HP dajjal. Nanti kalau ada jual HP, ini Pak buatan apa nih dajjal nih. Tolong jelaskan kembali mengenai tata cara pernikahan dalam Islam, mulai syaratnya. La ilaha illallah. Mempelai laki-laki wali. Mempelai perempuan tak perlu ada, yang penting hidup. Tak perlu dia ada di majelis itu. Tanya orang tua-tua kita dulu. Makcik, makcik waktu nikah dulu di kamar atau keluar? Di kamar. Kenapa sekarang keluar? Pengambilan foto bersama. Itu sinetron yang buat. Dulu tak ada tuh. Tanya sama makcik-makcik kita dulu. Tak ada perempuan keluar. Yang ada tuh wali masuk ke dalam. Nak, maukah engkau terima dengan ini? Dia diam. As-sukutu alamatur ridha. Kalau anak gadismu itu diam, berarti dia tanda setuju. Dulu diam, sekarang enggak. Jawab iya aja atau iya banget ya. Mempelai laki-laki, wali, dua orang saksi, mahar, ijab, qabul. Asal ada itu jadi. Aku nikahkan engkau dengan anakku dengan mahar sebentuk cincin emas tunai. Aku terima. Sah. Sah pak, sah, sah, sah. Lama-lama. Akad nikah 5 menit putus. Khutbah nikah, pembukaan, khutbah nikah, akad nikah, nasihat pernikahan 30 menit putus. Laki-lakinya datang dari Kanada. Dari Kanada. Perempuannya dari Pekanbaru. Saya diminta oleh Dr. Iskandar Arnel. Ustaz Somad, tolong nanti tausiahnya bahasa Arab karena ini orang dari Kanada, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab, bisa bahasa Perancis. Ustaz pilih bahasa mana? Saya pilih bahasa Arab aja lah. Nanti saya bahasa Inggris, dia tak paham. Bahasa Arab. Tak ada pakai. Yang buat lama itu apa? Ini terlalu banyak seremonial, ada sandiwara radio di situ. Selanjutnya, marilah kita dengarkan sungkem. Oh mama, berapa lama? Aku sudah memaafkanmu sayang. Itu dari mana datang sandiwara radio itu? Contoh teladan Nabi Muhammad, beliau menikah di usia 25 tahun. Apakah sebaiknya di usia 25 tahun? Asal akil balik, nikahlah. Kalau tahu saya nikah itu bagus, akil balik, nikah langsung. Orang tuanya mampu. Tengok anak Ustaz Arifin Ilham, 17 tahun, nikah. Kalau sanggup, kalau tak sanggup, fa'alaihi bisawum. Yang sudah akil balik, tak sanggup nikah, banyak-banyak puasa sunat. Dengan puasa sunat itu badan lemas, libido seksual turun. Bawaannya mau mati. Bro, tengok cewek cantik mana, tak nampak gue lagi. Fa'alaihi bisawum. Hendaklah dia puasa. Fa'innahu lahu wija. Karena dengan puasa itu libido seksualnya turun rendah. Saya udah puasa Senin Kamis, tetap juga semangat Pak Ustaz. Puasa Nabi Daud. Setiap hari puasa. Hadis sahih mengenai perbuatan. Manis tata aminkumul ba'ah. Siapa di antara kamu yang sudah sanggup menikah? Falyatazawaj, menikahlah. Fa'innahu aghaddulil basar. Karena menikah itu menjaga pandangan. Wa'ahsanulil farji, menjaga kemaluan. Man tazawwaja, siapa yang menikah, faqad istakmala nisfal iman, maka dia sudah menyempurnakan setengah iman. Yang lagi Pak Ustaz, buka www.youtube Somad Nasihat Pernikahan Enter, dapat. Somad Nasihat Pernikahan Enter. Baru tadi malam saya buka-buka video Somad Nasihat Pernikahan Enter. Saya baca komen di bawah. Ternyata udah 6 bulan yang lalu, tak selama ini tak saya baca. Baca komen di bawah. Ingin punya suami seperti Ustaz Somad dong. Salahnya udah 6 bulan yang lalu. Saat ini sedang beredar informasi bahwa dana tabung haji akan digunakan untuk bangun infrastruktur. Gimana Pak Ustaz? Kalau sempat diizinkan DPR, hancur. Habis duit entah kemana-mana. Tengoklah. Mesti DPR. Jangan, jangan, jangan. Jangan setuju, jangan setuju. Tak tahu nanti ke mana. Anti-Islam, benci Islam, sekuler. Anti-Islam, tak suka Islam. Duit haji diliriknya juga. Apa hukum kunut? Padahal zaman Rasulullah dilakukan hanya satu minggu dalam langkah melaknat orang baca butuh utusan. Nabi Muhammad kunut seminggu, kata siapa? Buka kitab Al-Um punya siapa? Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu gelarnya apa? Nasirus Sunnah, penolong sunnah. Apa kata Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um? Sebelum terjadi nazilah, da'i yang dibunuh itu, Nabi sudah kunut tiap subuh. Nabi sudah kunut tiap subuh. Tiba-tiba ketika dikirimnya da'i, da'i itu dibunuh, disitulah baru datang kunut nazilah. Nazilah, peristiwa besar, musibah, barulah dia melaknat selama satu bulan, bukan seminggu. Ini kenapa dipres jadi seminggu nih? Sebulan dia melaknat. Allahumma la'an Ri'il, Allahumma la'an Zakwan, Allahumma la'an Usayyah, la'natlah Bani Ri'il, ba'natlah Zakwan. Ri'il yang sudah menyembelih ustaz-ustaz yang kukirim, potong dia, hancurkan dia, binasakan dia ya Allah. Setelah satu bulan Nabi berhenti, bukan Nabi berhenti berkunut. Setelah sebulan Nabi berhenti memasukkan laknat dalam kunut. Baca baik-baik tentang kunut subuh dalam kitab 37 masalah populer. Sudah saya tulis. Jadi bukan Nabi berkunut cuma sebulan. Nabi berkunut dari awal sampai akhir, tapi selama sebulan itu ada laknatnya. Summa tarakahu, kemudian Nabi meninggalkan, bukan meninggalkan kunut, meninggalkan laknat. Laknatnya tinggal, kunutnya tetap. Tapi saya tak fanatik dengan kunut. Kalau imam saya kebetulan mazhabnya bukan mazhab Syafi'i, yang tak berkunut mazhab apa? Hanafi dengan Hambali. Hanafi, Hambali. Hanafi, Hambali tak berkunut. Saudi Arabia kenapa tak berkunut? Karena Saudi Arabia itu mazhabnya Hambali. Sejak kapan? Sejak 1924. Karena King Abdul Aziz itu mazhabnya Hambali. Sebelum itu Syafi'i. Syarif Hussein mazhabnya Syafi'i. Syarif Aunur Rafiq mazhabnya Syafi'i. Kudeta, digulingkan, kapur mereka pergi ke Irak. Maka berkuasa King Abdul Aziz. Yang sekarang ini siapa? Anaknya Abdul Aziz. Namanya siapa? Salman bin Abdul Aziz. Apa hukum orang yang minjam uang sama rentenir? BII, Bank Inang-Inang. Haram, riba. Saya mau bertanya Ustaz, saya sudah menikah 8 tahun. Tapi belum juga dikasih Allah Ta'ala anak. Nabi Ibrahim AS 86 tahun baru lahir Ismail. Buka tafsir Ibnu Katsir. Rabbi habli minas salihin. Ustaz baru punya anak umur berapa? 34 tahun. Makanya orang heran, anak ustaz kok masih kecil? Saya lama menikah, lama punya anak, maka anak saya masih kecil. Mizian Haziq Abdillah masih kecil. Anak itu amanah, dititipkan Allah, alhamdulillah. Tak dapat pun alhamdulillah. Boleh jadi andai dia ada jadi penyamun, jadi perampok, jadi hantu, jadi anggau, jadi setan. Tapi baik dia tak ada. Pintu surga yang lain banyak. Kenapa mesti dipaksakan? Banyak pintu surga yang lain. Haji mabrur bisa. Duit tak ada Pak Ustaz. Salat sunat. Ado waladun solihun. Iya kalau dia soleh. Kalau tak soleh. Jangan kita mengukur hidup ini merasa lebih hebat dari Allah. Hidup ini bukan kata kita. Kata Allah. Menurut ilmu Allah kau tak layak. Pisau. Mak, minta pisau. Jangan main pisau, nanti jangan meluka. Maka tidak ada makam yang paling tinggi daripada makam ridha. Raditu billahi rabba. Aku ridha menerima pilihanmu ya Allah. Ikuti pilihan Allah SWT. Bagaimana saya? Tapi tetap berdoa dan berusaha. Jangan pula yang lajang-lajang tak menikah gara-gara ini. Kau tak menikah, tak ingin punya anak. Aku ridha aja. Tetaplah iklankan diri sikit-sikit. Bagaimana saya bisa menerima Ustaz? Kadang saya berpikir Allah tak adil. Setan berbisik. Ladhi waswisu waswisu waswisu waswisu. Raditu billahi rabba. Wabil islami dina. Man lam yardha biqadai, siapa yang tak ridha dengan ketetapanku. Walam yasbir bibalai, yang tak sabar dengan ujianku. Falyatrub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku. Bayangkan itu. Berapa banyak orang yang ingin punya anak. Puluhan tahun minta punya anak. Setelah punya anak, anak itu durhaka, apa kata dia? Matilah kau maunya, matilah kau. Dulu minta anak, sekarang udah ada. Hidup ini yang paling indah adalah ketika kita mengikut ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya makam yang paling tinggi, makam ridha. Setelah orang masuk surga, Allah bertanya, "Madza turidun?" Apa yang kalian inginkan? Apa kata penghuni surga menjawab? Ridhaka, kami ingin ridhamu. Yang mendapat ridha Allah hanya orang yang ridha saja. Makanya yang pertama kita minta ridha. Allahumma inna nas'aluka ridhaka ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Ustaz hafal berapa ribu hadis? Saya tidak hafal berapa ribu hadis. Jangan tulis di internet, jangan tulis di baliho-baliho Somad pakar hadis, Somad ahli hadis, Abdul Somad alumni Darul Hadis Maroko. Cukup. Jangan tulis-tulis. Abdul Somad alumni Darul Hadis Maroko. Udah. Tengok di Facebook itu. Nama Abdul Somad guru ngaji. Dah, cukup. Ini pakar hadis. Pakar sama pakir beda-beda tipis. Hafal sekian ribu hadis, tidak pernah dihafal. Banyak yang hilang. Kenapa Ustaz hafal setiap ceramah? Di Al-Azhar itu kejam. Masuk kelas ujian tak boleh bawa kertas, hanya boleh bawa pena. Mesti dihafal. Kalau tak hafal tak bisa jawab. Kalau tak bisa jawab beasiswa putus. Kalau beasiswa putus tak makan. Kalau tak makan diusir dari asrama, tak dapat tiket pulang. Makanya wajib menghafal, dihafal. Tapi lebih banyak yang hilang. Lebih banyak yang hilang. Bukan sengaja menghafal. Bukan sengaja menghafal lillahi ta'ala. Kami dulu menghafal tak ada lillahi ta'ala. Karena takut tak lulus saja. Pak Ustaz, tetangga saya ada yang jadi PNS karena disogok. Jadi uang gajinya itu per bulan itu haram. Apa halal Pak Ustaz? Haram. Uang gajinya haram. Uang tunjangannya haram. Uang sifat, uang tunjang, uang sikut, uang pensiun, uang SPPD, uang suku keluar, haram, haram, haram. Anak istrinya makan haram, haram, haram. Bapak ibu yang punya mantu PNS, tanya, kau PNS apa honorer? Aku PNS. Dulu nyogok apa tidak? Aku nyogok. Aku cari yang tak nyogok. Kau nyogok? Saya tak nyogok Pak, tapi tak PNS. Aku nyari PNS. Pak Ustaz, bagaimana cara rezeki itu lancar? Soalnya semua cara sudah dilakukan, tapi rezeki masih juga srek. Ada gak amalan atau doa? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may tawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'ala Allah likulli syai'in qadra. Siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, maka diberikan Allah jalan keluar. Wa may tawakkal 'ala Allah, siapa yang tawakal kepada Allah, fa huwa hasbuh, maka Allah yang akan memperhitungkan segala rezekinya. Qadda 'ala Allah likulli syai'in qadra. Allah sudah tetapkan segala sesuatu, tapi kita tetap usaha. Kau hanya pasang pancingnya saja. Pasang pancing, pasang pancing, pasang pancing, pasang pancing. Masalah ikannya datang tak datang itu urusan Allah. Kau kenapa tak pasang pancing? Ah, malaslah pasang pancing. Iya, kalau ada ikannya, kalau tak ada itu bukan urusan ente. Pasang. Pasang sini, pasang sini, pasang sini, pasang sini. Tak ada ikan. Pulang ke rumah, rupanya datang tetangga sebelah ngantar ikan 2 ekor. Sudah digulai lagi. Artinya apa? Engkau usaha saja. Ikannya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah dituliskan Allah untuk engkau, maka tidak akan pindah ke tempat yang lain. Tapi jangan gara-gara ini tak berusaha. Tetap usaha. Bagaimana cara agar istiqomah di jalan Allah ini Pak Ustaz? Pertama, sering-sering nengok orang sakit. Balik dari sini singgah ke rumah sakit. Bapak mau nengok ruang berapa? Tak tahu saya tengok ruang berapa. Pokoknya salah ada orang sakit mau saya tengok. Tak mempan nengok orang sakit, tengok orang cacat. Maaf saudaraku yang cacat, diuji Allah. Allah sudah muliakan kalian dengan cacat itu. Kalian menjadi tamu-tamu Allah. Tengok, dia aja cacat bisa sholat berjamaah. Dia aja cacat zikirnya selama. Aku sehat kenapa tak zikir? Tak juga istiqomah, tengok orang mati. Sering-sering tengok orang mati. Ya orang mati. Sudah tengok-tengok orang mati tak juga istiqomah, mati aja lah. Apa yang harus kita lakukan jika bertemu dengan fitnah yang besar, yaitu Dajjal? InsyaAllah Allah tolong. Dengan syarat 3. Pertama, sebelum salam, Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Yang kedua, baca surat Al-Kahfi malam Jumat. Yang ketiga, kalau mampu, hafal pangkal surat Al-Kahfi 10 ayat. Tapi tetap mengamalkan isinya, karena Al-Qur'an itu bukan mantra. Di hafal perbuatan tak sesuai dengan isinya. Afwan Pak Ustaz, agak lari dari pembahasan. Jangankan lari, membelok pun kita bahas. Ini soal aurat Ustaz. Seperti yang diketahui, aurat laki-laki perempuan sudah jelas. Aurat perempuan seluruh tubuh kecuali wajah dan kedua tapak tangan. termasuk kaki ditutup. Dalil auratnya tidak boleh ketat pakaian yang menampakkan lekuk tubuh. Laki-laki auratnya dari pusar hingga ke lutut. Apakah berlaku pada aurat laki-laki untuk tidak memakai pakaian celana yang ketat menampakkan bentuk aurat seperti saat ini kebanyakan dipakai laki-laki ya? Laki-laki jangan sampai pakai pakaian ketat. Itu biasanya yang pakaian ketat itu atlet yang naik sepeda. Saya kalau sudah nengok atlet laki-laki pakai celana sempit, saya mulai takut pecah. Jangan pakai celana sempit, karena kata dokter aurat itu, urat-urat itu pun terganggu peredarannya. Laki-laki jangan pakai, tutup lutut dari pusat, lutut pusat. Jangan, yang lajang-lajang, jangan kalian pakai. Kenapa yang lajang Ustaz kasih tahu? Karena yang lajang selalu, kalau udah tua memang udah kendur, takut ya tengok orang. Jangan kalian pakai celana pendek, pakai celana panjang. Mami mau main bola, main futsal, tetap pakai celana karet, tutup lutut, nanti baru pakai celana pendek ke atas. Itu dia. Saya ada baca buku keadaan manusia di hari kiamat. Antara siksa neraka, kebahagiaan surga kekal. Tulisan Muhammad Yahya Walone halaman 109. Dalam buku tersebut disebutkan bahwa di Padang Mahsyar, unuk yang akan ditugaskan kepada tiga orang. Mereka yang berlaku sewenang-wenang lagi keras kepala. Orang-orang yang menyakiti Allah dan Rasul. Para guru, para juru gambar. Apa maksud dari juru gambar ini Pak Ustaz? Musawwir, tukang patung. Musawwir, tukang bentuk mata, bentuk telinga, tukang paat, tukang ukir, tukang lukis. Lukis makhluk hidup, lukis manusia. Lukis Nyiroro Kidul, Nyiratu Pantai Selatan. Karena perbuatan dia itu yudahi, menandingi Allah. Yusawiruhum fil aram, yusawiruhum fil aram, kaifa yasha. Itu juru gambar, bukan tukang foto. Jangan katakan kau tukang, bapakmu kerja apa? Tukang foto. Ah, masuk neraka tukang foto. Kenapa bapak itu udah tua begini? Tukang foto itu dulu. Saya sering ngajar anak-anak. Saya sering ngajar anak-anak ngaji, didikan subuh. Sampai mana boleh saya menerima salaman dengan mereka Pak Ustaz? Maksudnya batasan umur anak-anak tersebut, asal anak itu sudah maaf, cakap haid. Anak perempuan ini, kita guru laki-laki, anak itu haid, jangan pegang tangannya. Ajarkan dia didik. Kok enggak boleh Pak Ustaz? Ustaz kan tanya kami. Nah, dalam Islam itu ada namanya aurat. Ditusukkan api neraka ke tapak tanganmu lebih baik, ke otakmu lebih baik daripada menyentuh tangan perempuan tak mahram. Kau memang udah macam anakku nak. Jelaskan, mendidik mereka. Berapa banyak yang awalnya macam, udah macam anakku macam, lama-lama menjadi macam-macam. Jaga, karena setan pandai bermain. Zuyyina lahum su'a amalihim. Ustadz memangnya mengajar? Ya, saya mengajar. Mahasiswi Ustadz? Mahasiswi banyak. Kalau sudah pertemuan ke-16, Ustadz, makasih ya Ustadz. Namaste. Jangan pegang tangan dia. Memang betul Ustadz tak pernah megang di kampus, di lokal, di kelas. Sekali pun enggak. Udah saya gini kan disorongnya juga. Bagaimana cara ta'aruf dengan seorang perempuan yang benar dalam ajaran Islam? Pak Ustaz, saya naksir dengan mahasiswi itu. Mana dia orangnya? Itu Pak Ustaz yang duduk. Ya. Di mana rumahnya? Ya. Ayo kita bertamu ke rumah Pak. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Saya ini kuliah di... Kalau takut datang langsung diusir bapaknya, ajaklah tokoh masyarakat, nenek, mama. Ajak Dr. Mustafa Umar. Takkan diusirnya? Assalamualaikum Pak Haji. Inilah gunanya saya membawa nenek mamak saya yang didahulukan selangkah ditinggikan selanting daunnya tempat bernaung, batangnya tempat bersandar, akarnya tempat berselo. Wah, tentu dia tak berani menengok Ustaz Mustafa. Ups, kata dia kan. Cuman dia carilah alasan. Anak saya ini masih mau S1 selesai, habis itu mau S2, habis itu mau S3, habis itu mau postdoktoral, habis itu kalau udah begitu kata dia balik aja. Lah, setelah dia tengok-tengok rupanya dia suka Pak. Zaman sekarang daripada kami nanti berzina, berbuat maksiat, buat dosa, saya maka begini-begini Ustaz Mustafa pun dibacakan Ustaz Mustafa. Ya ayyuhallazina amanu,